الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد Khawani bidina azakumullah. Kita melanjutkan pelajaran kita di Kitabun Nikah dari Sahih Al-Bukhari. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, babul walimati haqqun. Bab walimah adalah hak. Wa qala Abdurrahman bin Auf qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awlim walau bishah. Walimah ini barakallahu fikum adalah acara yang dilakukan pada saat pernikahan sebagai iklan atas pernikahan yang dilakukan, juga ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Baik, walimah secukupnya dan seadanya. Barakallahu fikum. Lebih dari itu ma'ruf, yakni kebaikan yang kita berbagi dengan saudara kita, mengajak mereka untuk makan, minum, ikut berbahagia dengan kebahagiaan kita. Dan di sana ada yang tercela, yakni sekedar untuk berbangga-bangga. Ketika orang mengeluarkan uang yang begitu banyak dan yang diundang adalah orang-orang yang tidak mau makan, orang-orang yang terbiasa dengan makanan enak, bahkan di antara mereka sudah dilarang oleh dokter atau para tabib untuk makan makanan enak, justru mereka ini yang diundang, sementara orang-orang fuqara masakin tidak diundang. Maka makanan ini atau walimah yang seperti ini dicap oleh Rasulullah SAW syarrut ta'am, sejelek-jelek makanan, seburuk-buruk undangan. Ta'amul walimah yud'anil ghaniyu wa yusrakul masakin. Yani diundang orang-orang kaya yang sudah terbiasa makan makanan enak, bahkan di antara mereka sudah tidak lagi boleh makan makanan enak. Justru orang miskin tidak diundang. Ya karena barakallahu fikum dilakukan di hotel, bukan berarti kalau di hotel tidak boleh. Barakallahu fikum. Dilakukan di tempat-tempat yang mewah, yang jauh dari pemukiman. Sehingganya orang-orang yang datang ke sana ya ada orang-orang yang pakai mobil. Wala hawla wala quwata illa billah. Intinya diajak ke sana untuk makan orang-orang kaya, padahal mereka sudah terbiasa makan makanan yang bagus. Walimah ini ketika kita diundang, maka wajib untuk kita mendatanginya, kecuali di sana ada penghalang yang menggugurkan kewajiban itu. Seperti kalau dilakukan di sana kemungkaran, maka gugur kewajiban kita untuk mendatanginya. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Yahya ibn Bukair qala haddatsana Al-Layth an Uqail an Ibn Shihab qala akhbarani Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu kana ibnu 10 sinin faqadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Dikhabarkan kepada aku oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kata Anas, aku pada saat itu berumur 10 tahun. 10 tahun ketika seorang anak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa dalam kondisi dewasa. Barakallahu fiik. Kedewasaan memang biasanya berbanding lurus dengan umur. Tapi tidak merupakan satu kelaziman, karena ada juga orang yang muda tapi dewasa. Barakallahu fiikum. Dan ada juga sudah tua tapi masih kekanak-kanakan. Masih kekanak-kanakan, tidak bisa memilah-milih apa yang bagus dan apa yang tidak bagus, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Barakallahu fikum. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu termasuk dari orang yang cerdas radhiyallahu taala anhu. Kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berkhidmat kepada beliau, beliau tidak pernah mengatakan kepadaku untuk sesuatu yang aku tidak lakukan, kenapa engkau tidak melakukannya? Barakallahu fiikum. Artinya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di Madinah dan Anas berkhidmat kepadanya, semua apa yang menjadi hajatan Rasulullah, Anas sudah melakukannya sebelum diperintah. Barakallahu fiikum. Dan apa yang dilakukan adalah sesuatu yang sangat tepat. Dan juga menunjukkan tentang kecerdasan seorang anak. Karena Ibnu Asyra Sinin, Makdama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, di tahun kedatangan Rasulullah ke kota Madinah. Fakunna taib. Fakunna ummahati yuwadibnani ala khidmatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibuku, yani bibi dan ibunya, senantiasa yuwadibuni, menyokong aku, menyemangati aku untuk berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakhadamtuhu asyara sinin. Maka aku pun berkhidmat kepada beliau selama 10 tahun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Anas baru berumur 20 tahun. Umur yang sangat masih muda. Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Ibnu Isyrina sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam kondisi aku berumur 20 tahun. Baik. Fakuntu a'laman nasi bisya'nil hijabi hina unzil. Karena Anas seakan-akan bagian dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas mengatakan, maka akulah orang yang paling tahu tentang kondisi hijab ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kewajibannya. Wa kana awwalu ma unzila fi mubtana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Zainab bintu Jahsy. Dan orang pertama yang diturunkan padanya kewajiban ini pas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah dengan Zainab bintu Jahsy radhiyallahu taala anha. Asbahan Nabi sallallahu alaihi wasallam biha arusan pada alqoma fa asabu min at-ta'am. Di pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan walimah. Mau di pagi hari, mau di siang hari, mau di sore hari, mau di barakallahu fikum, di malam hari terserah. Barakallahu fikum. Walimah mau dilakukan di hari-hari apapun, di hari Jumat kah, hari Ahad kah, hari baik. Semua hari adalah hari baik ketika kita melakukan kebaikan padanya. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang, hari sial, tanggal sial, waktu-waktu sial. Waktu hanyalah waktu, barakallahu fikum. Ada memang waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan dari yang lain. Tapi ketika kita memanfaatkan waktu itu untuk melakukan kebaikan, itulah waktu terbaik untuk kita. Dan ketika kita memanfaatkannya untuk kejelekan, maka itulah waktu terjelek dalam kehidupan kita. Nasallallahu salamat wal afiyah. Asbahan Nabi sallallahu alaihi wasallam biha arusan fada'al qauma fa'asabu minat ta'am. Maka diundanglah orang untuk makan makanan yang disiapkan, disajikan. Maka mereka pun memakan, menyantap. Tsumma kharaju wa baqiya rahtum minhum 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atalul mukta. Tsumma kharaju, usai mereka makan, mereka pun mulai pada keluar karena mereka hanya diundang untuk makan. Barakallahu fikum. Kalau diundang untuk rapat, ya tinggal untuk rapat. Baik. Kalau selesai urusan, ya silahkan pulang, silahkan keluar. Ketika orang-orang sudah pada kepulang, masih ada saja yang tertinggal di sana. Fa'atalul muksa, mereka pun ngobrol dan memperpanjang duduk mereka. Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fakharaja wa kharajtu ma'ahu likay yakhruju. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan aku pun keluar. Harapannya orang yang di situ juga bakal keluar. Baik, likay yakhruju. Famasyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa masyaitu hatta jaa'a asabata hujrati Aisyah. ثم ظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يقوموا. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke hujrahnya Aisyah. Baik. Ataba itu kuseng-kuseng pintu. ثم ظن أنهم خرجوا, kemudian Rasulullah mengira bahwa mereka sudah pada keluar dari ruangan itu. Maka akhirnya keluar pun, maka Rasul pun kembali ke kamar tersebut atau ruangan tersebut. Di ruangan Zainab. Raja awarja itu mahu aku pun balik. Hatta idha dakhala ala Zainab fa idha hum julusun lam yakumu. Begitu Rasulullah SAW masuk ke rumah itu, ternyata masih ada beberapa sahabat yang masih tetap duduk di sana, belum bangkit untuk meninggalkan tempatnya. Faraja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa raja'tu ma'ahu. Kemudian akhirnya Rasul keluar tetap. Da'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan mereka keluar dari tempat itu. Baik. Hatta idza balagha atabata hujrati Aisyah wa dhanna annahum kharaju faraja wa raja'tu ma'ahu fa idahum qad kharaju. Sampai ketika Rasulullah mengira bahwa mereka pun sudah pada pulang, maka beliau pun kembali ke kamarnya Zainab. Kata Anas, aku pun kembali. Faidahum qada kharaju, ternyata orang-orang itu pun memang sudah pada keluar. Wadaraban Nabi sallallahu alaihi wasallam baini wa bainahu bisitri wa unzilal hijab. Barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulurkan tabir, menabiri antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dengan Anas radhiyallahu taala anhu, kemudian turunlah perintah hijab. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala babul walimati walau bisyah. Bab melakukan, menyelenggarakan di acara walimah walau bisyah, walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Tanpa kambing pun boleh kalau memang cuma sebegitu kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nikah di zaman sekarang ini, nikah di KUA, selesai itu balik pulang, panggil tetangga-tetangga, kerabat-kerabat dekat, makan rame-rame, ngumpul-ngumpul, sampaikan bahwa si fulan dan fulana telah melangsungkan pernikahan tadi. Barakallahu fiik. Yakfi. Dan kalau memang cuma itu kemampuan yang dimiliki. Tapi kalau ada kelebihan silakan berbagi dengan teman-teman yang lainnya dengan menjamu mereka berupa makanan, minuman. Ikut berbahagia dengan kebahagiaan kita, senang dengan kesenangan kita. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Aliun qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Humayt annahu sami'a Anasan radhiyallahu anhu qala sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman bin Auf sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman bin Auf wa tazawwaja imra'atan min al-Ansar. Rasulullah bertanya kepada Abdurrahman bin Auf dalam keadaan baru saja Abdurrahman bin Auf menikahi seorang perempuan dari kalangan Ansar. Tidak lama setelah hijrahnya, Abdurrahman bin Auf ditawari untuk dibagi untuknya dari harta seorang sahabat Ansari. Karena dia dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seorang Ansari. Sahabat mulia ini dari kalangan Ansar menawarkan untuk dibagi hartanya menjadi dibagi dua. Separuh untuk Abdurrahman bin Auf dan separuh lagi untuk si Ansari ini. Dan Ansari ini memiliki dua istri. Silakan kau pilih mana yang kau suka. Aku ceraikan dia, tinggal menunggu masa iddahnya selesai, setelah itu engkau nikahi dia. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu fi malika wa ahlik. Barakallahu fikum. Kata Abdurrahman bin Auf, semoga Allah memberikan keberkahan untuk engkau pada keluargamu dan hartamu. Duluni ala suq. Tunjukkan aku di mana pasar. Maka ditunjukkanlah kepadanya pasar. Kemudian beliau datang ke pasar itu membeli dan menjual. Membeli dan menjual. Barakallahu fikum. Di pasar kan orang menjual dan orang membeli. Yang penting ada sedikit modal membeli. Kemudian setelah dijual di situ. Ataupun misalnya ya modal kepercayaan. Sekedar mengambil barang dari seseorang, nanti dibayar. Setelah itu dia jual. Selisihnya dia miliki, modalnya dia kembalikan ke si yang punya barang. Ala kulli hal barakallahu fikum. Keberkahan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-barakatu minallah. Tidak lama Abdurrahman bin Auf berdagang, beliau pun sudah memiliki kelebihan rizki dari hasil dagangan itu. Kemudian beliau pun menikahi seorang perempuan dari kalangan Ansar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam asdaqtaha, berapa banyak yang kau berikan kepadanya berupa mahar? Baik. Qala wazna nawatin min dahab. Barakallahu fikum. Wazna nawatin min dahab, setimbangan biji korma dari emas. Aku berikan untuknya sebagai barakallahu fikum, sebagai mahar. Mahar, ya apa yang bisa kita berikan kepada perempuan yang kita nikahi, yang dia sepakat dan ridho dengannya. Apakah bentuk uang, atau emas, perhiasan, atau sebidang tanah, atau rumah. Barakallahu fikum. Karena memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala wa atunisa sadaqatihinna nihlah. Berikan kepada mereka istri-istri kalian yang kalian nikahi itu pemberian berupa mahar. Wa an Humayd qala sami'tu Anasan qala lamma qadimu al-Madinata nazala al-Muhajirun 'ala al-Ansar. Berkata Anas radhiyallahu taala anhu ketika orang-orang Muhajirin datang ke kota Madinah, mereka pun tentunya nazalu, mereka turun dan tinggal bersama dengan orang Ansar. Panazala Abdurrahman bin Auf ala Sa'ad bin Rabi'. Maka singgahlah atau turunlah Abdurrahman bin Auf ke rumahnya Sa'ad bin Rabi'. Faqala qad aqsamta. Qala uqasimu kamali. Kata Sa'ad bin Rabi', aku akan membagi dua hartaku separuh untuk engkau. Wa unzil laka an ihda wa anzil laka an ihdam ra'atayya, dan aku akan mentalak salah satu di antara dua istriku agar supaya engkau menikahinya selesai masa iddahnya. Qala barakallahu laka fi ahlika wa malik. Ini ucapan yang kita ucapkan ketika kita menolak pemberian atau tawaran seseorang untuk kita. Paham barakallahu fik. Jazakallahu khair, barakallahu fik wa fi ahlik wa fi malik. Kita mendoakan keberkahan untuknya. Fa kharaja ila suq, maka berangkatlah Abdurrahman menuju pasar. Fa ba'a washtara, maka beliau pun menjual, membeli. Fa asaba syai'an min aqd wa samin, maka beliau pun mendapatkan sedikit dari aqd, keju dan minyak samin, dan mendapatkan uang. Fatazawwaja faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam awlim walau bisyah. Kemudian setelah itu dia pun menikah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awlim walau bisyah. Hendaknya engkau membuat walimah walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Sulaiman ibn Harb wa haddatsana Hammad an Thabit an Anas qala ma awlama an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nisa'ihi ma awlama ala zinab awlama bisyah. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ma awlama an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nisa'ihi, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan walimah atas pernikahannya terhadap istri-istri beliau seperti apa yang beliau lakukan terhadap Zainab. Awlama bisyah, beliau melakukan walimah untuk Zainab dengan menyembelih seekor kambing. Baik. Tidak mengapa seorang menyembelih sapi juga tidak apa-apa. Intinya diundang di sana orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang yang memang butuh makanan, butuh tambahan gizi untuk menyantap makanan-makanan itu. Kalau enggak, maka dia akan menjadi syarutan, sejelek-jelek makanan nanti. La haula wa quwwata illa billah. Terkadang kita melihat dan kita tinggal lulus-lulus dada. Orang mengambil makanan begitu banyak. Baik. Begitu banyak bumbung. Sudah ambil sayurnya, sudah ambil satenya, dagingnya, macam-macam. La haula wa quwwata illa billah. Satu kali di sendok, dua sendok, tiga sendok. Setelah itu disimpan di bawah kolong. Tabdir, tabdir. Keesokan harinya, empat tong. Sampah sisa makanan. Barakallahu fikum. Subhanallah. Banyak sekali rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudian kita baik sia-siakan, kita melakukan tabdir berlebih-lebihan dalam makan. Wala haula quwwata illa billah. Secukupnya saja, secukupnya. Jangan karena mau dibilang, oh hebat walimahnya rame. Baik. ternyata di dalamnya hanya orang-orang yang tidak butuh makanan itu yang diundang. Qala rahimahullahu taala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abdul Warith an Shu'aib an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'taqa Safiya wa tazawwajaha wa ja'ala ittaha sadaqaha wa aulama 'alaiha bihayf. Kata Anas radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan Safiya bintu Huyai karena Safiya termasuk jatah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tawanan-tawanan perang usai perang Khaybar. Beliau membebaskannya dan menikahinya. Wa ja'ala itqaha sadaqaha dan menjadikan pembebasannya sebagai mahar untuknya. Wa aulama 'alaiha bihayth. Barakallahu fikum. Beliau melakukan walimah hanya makan apa? Hais. Hais itu makanan korma dan keju serta minyak samin. Itu yang dimakan sebagai acara walimah, makanan walimah. Kalau kita subhanallah 21 macam menu. Barakallahu fikum. Sayurnya berapa macam? Barakallahu fikum. Dagingnya berapa macam? Kemudian belum telurnya berapa macam? Tempe tahunya berapa macam? Allahu akbar. Masya Allah. Ikannya, udangnya, cuminya semua ada. Ujung-ujungnya banyak yang dibuang. Makanan-makanan enak ini untuk orang kaya tidak bisa lagi dimakan. Yang datang di sana bos-bos. Satu darah tinggi, satu kolesterol, satu asam urat, satu gula darah, satu jantungan. Subhanallah. Yang dia cari apa? Sayur bening, tidak ada sayur bening di situ. Tidak laku sayur bening di situ. Subhanallah. Sayur asam. Padahal banyak di antara kaum muslimin yang sangat butuh makanan itu. Tapi tetap tentunya walaupun yang diundang kaum muslimin yang barakallahu fikum, yang miskin, yang lapar, tetap harus diingatkan tentang adab-adab makan. Ambil secukupnya, kalau mau tambah silakan tambah. Barakallahu fikum. Sebagaimana telah kita lewati, ternyata perintah untuk membaca basmalah bukan untuk hanya anak kecil. Ya gulam samillah wa kul biyaminik wa mimma yalik. Orang besar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk membaca basmalah ketika memulai melakukan makan. Subhanallah. Diingatkan tentang adab-adab makan. Jangan barakallahu fikum rebutan, jambah susuru. Barakallahu fikum. Insyaallah ada barakallahu fikum. Baik. Allahul musta'an. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walimah untuk Safiya bintu Huyai hanya apa? Mengundang sahabat untuk memakan korma, korma dengan keju. Qala rahimahullahu taala haddatsana Malik ibnu Ismail qala haddatsana Zuhair an Bayan qala sami'tu Anas an yaqulu banan Nabi sallallahu alaihi wasallam bimra'ah. Fa arsalani fada'utu rijalan ila ta'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan walimah. Habis saja beliau menikah, beliau mengajak orang untuk makan. Fa arsalani fada'utu rijalan ila ta'am. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk memanggil orang-orang untuk makan dari jamuan walimah. Barakallahu fikum. Ya walaupun barakallahu fikum tidak harus semuanya sama ya seperti di bab ini barakallahu fikum. Bab man aulama ala ba'dinisa'i aktsara min ba'd. Kalau dia misalnya nikah 2 kali, 3 kali, 4 kali, mungkin ini cuma menyembelih 2 ekor ayam, kemudian ini tidak ada daging, kemudian ini dia menyembelih 1 ekor kambing, tidak apa-apa. Karena sesuai dengan keadaan pada saat itu. Kalau memang pada saat itu ada kelebihan, silakan. Kalau memang pas-pasan, ya. Seperti Sofia bintu Huyai, kapan beliau menikahi Sofia bintu Huyai? Sepulangnya Rasulullah SAW dari apa? Dari Khaybar. Di perjalanan beliau melakukan pernikahan. Tentunya, segala sesuatu yang mungkin bisa didapatkan ketika kita dalam kondisi mukim, di situ kita tidak dapatkan apa-apa. Barakallahu fiik. Ya, sederhana tentunya. Dan kondisi perekonomian setiap orang kan berbeda-beda. Pada saat dia muda kondisinya begini, ketika dia telah menikah begini, kemudian setelahnya dia begini, kemudian saat-saat tertentu dia kurang, saat yang lain dia melimpah dan seterusnya. Itulah kondisi kehidupan, barakallahu fiik. Kita lihat bahwa seandainya melakukan walimah dan berbeda-beda, maka itu tidak perlu dicemburukan. Jangan dia merajuk, oh dulu kita cuma 1 ekor kambing, kenapa dia mau potong sapi? Sudah usah, tenang jo, makan jo sana tuh sapi. Barakallahu fiik. Hadatsana Musaddad qala hadatsana Hammad bin Zaid an Thabit qala dzukira tazwiju Zainab bintu Jahsh inda Anas faqala ma ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aula ma'a ahadin min nisa'ihi ma aula ma'alaiha aula ma bisha. Aku tidak pernah mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan walimah atas istri-istri beliau melebihi dari yang lainnya, melebihi dari apa? Zainab bintu Jahsh. Beliau melakukan walimah dengan menyembelih 1 ekor kambing. Barakallahu fiikum. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.